Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, terutama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan ingkang kawula hormati, ugi pengurus-pengurus daerah, jamiah-jamiah, kelembagaan masyarakat lintu ingkang kawula hormati, jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam mandar muka kula kali panjenengan bisa menerima manfaat saking kitab hikam ingkang kita dengarkan setiap saat menika. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kala wingi kula kali panjenengan pun dijelaskan bahwasanya tamak itu adalah merupakan benih daripada segala kerendahan. Dadi menungso niku iso rendah lek duwe sifat tamak. Lek mboten gadah sifat tamak, menungso niku iso mulya. Menungso niku iso dadi wong mulya duduk mergo titele, duduk mergo sintene. Bukan karena ilmunya saja. Tapi manusia itu justru iso dadi wong ino lek menungso niku duwe sifat tamak. Wong soge dunyane buak tapi tomak, maka dia akan menjadi orang yang hina, dadi bature wong, dadi kongkonane wong. Nun sewu, dalam hal ini yang sangat erat hubungannya adalah seorang kiai. Kiai niku mestine kudu ngongkon wong. Kiai niku mestinya mengatur orang, bukan diatur orang. Lulek pejabat pemerintah itu memang seharusnya mereka itu kita atur, karena mereka niku orang yang kita bayar. Sak mulya-mulya ni pejabat pemerintah, mereka itu adalah pesuruh kita. Jeragane niku masyarakat. Lah jeragane masyarakat niku kiai. Milo kiai niku jangan sampai diperintah oleh siapapun. Walaupun dikatakan sayyidul qaumi khadimuhum, gustine kaum itu adalah sekaligus khadimnya dalam artian urusan dunyo, tapi nek para masyayikh meniku orang yang harus kita hormati, orang yang harus kita muliakan, bukan kita perintah ngalor ngidul, mboten. Lho krono niku sangat simpel bahwa seorang kiai itu memang harus menjauhi sifat yang namanya tomak niki. Tiang lek pun tomak, maka dia akan menjadi orang yang hina. Monggo kita terusakan dawuh ni sing kolongi. Wingi wonten dawuh mabasakot alsonuzulin illa ala bidri tomain. Illa ala badri tomain. Dawuh niki kata-kata badri tomain wasubiha lanten serupa akan atoma'u opo sifat tomak. Sifat tomak niku merosok kurang tok. Niku jenengi tomak, kurang mawon. Wong barangan lek diurusan donya niku ndak ndelok wong sing ningsor. Dadi awak ewis duwe montor anyar ngoten sik kepingin nglumpukno duwe mawon. Wis duwe omah apik sik kepengin gawe omah maning. Wis duwe pom bensin sik kepengin duwe pom maning. Wis duwe depot sik kepengin duwe depot maning dan seterusnya. Mereka itu tidak akan pernah berhenti. Kepingin, kepingin, kepingin dan kepingin terus niku jenenge tomak. Tomak niku wasubialan dan serupakan apa atomau tomak binawati kelawan kelungsu. Ngerti kelungsu anyar? Kelungsu niku isine wiji-wijian kok dene isine kurma, isine kacang, isine duren, isine po. Alati kang tansya'u cukul anha saking nawat asyajaratu apa wit. Lah tomak niku disrupano karo wiji-wijian. Yang mana wiji-wijian itu bisa menumbuhkan pohon. Jadi tomak niku dipadano karo nawat. Nawat sing ditandur jenenge al-badru. Al-badru niku wene. Bahasa Indonesianya bibit. Berarti lek ngoten fa idhofatu badrin mongko utawi ngidhofahaken ing lafadz badrin lahu maring lafat tomain iku min idhofatil musyabbah beh saking golongane mudhofaken barang kang den serupaaken apa bihi al lil musyabbahi maring barang kang den gawe serupa. Musyabbah ben iku istilahnya barang sing den serupaaken. Zaid podo karu lemari. Zaid podo karu lemari. Moko lemari niki jenenge musyabbah pe. Zaid niki musyabbah. Sing dipadakno niku jenenge musyabbah. Sing nerima pepadan niku jenenge musyabbah pe. Maten mawon pun. Aitom usyabihin. Aitomaun syabihun bil badri. Tegese tomaun tomak syabihun kang den serupaaken bil badri kelawan wene kelawan biji. Al mabdzuri tegese kang den tandur alladzi kang tansya ucukul anhu saking al badru asyjaratu apa wit zatul alsoni kang anduweni pira-pira pang faka annahu mongko kaya-kaya satemene ke musannib yakulu iku dawuh sapa ke musannib latagris badrat tamai fi qalbika latagris aja nandur sira badrat tamai ing wiji tamak ing bibit tamak fi qalbika kang ono ing dalem ati sira aja sira nandur ing bibit benih kang den serupakaken kelawan tamak fi qalbika ing dalem ati sira la tagris aja nandur sira badrat tamai ing bibite benih ing bibit kang den serupakaken kelawan tamak fi qalbika ing dalem ati sira fatakhruja mongko sebabe metu minu saking albadru syajaratu zuli apa wit-witan ino wit-witan kang dadek kang den padhaaken karo ino kehinaan yang disamakan dengan bibit ngoten iki kainoan kang den padhaaken kelawan wit watatasya ambulan dadi cawang-cawang agsonuha apa pira-pira epange sajaro wafuruha tegese pira-pira pange sajaro dadi kaya-kaya ki musannib niku jak seakan-akan dawuh la tagris badrat tamai fi qalbika sampean jangan sekali-kali menanam bibitnya tomak di dalam hati sampean yang mana kalau sampean menanam bibitnya tomak di dalam hati itu nanti akan tumbuh pepohonan yang di situ merupakan satu kehinaan. Watata sya'aba lan bercabang-cabang al-sonuha beberapa cabang-cabangnya syajarah itu. Kalau nanti sampean menanam bibitnya tomak maka akan tumbuh pohon yang mana pohon ini disamakan dengan kehinaan. Kemudian dari pohon ini akan bercabang beberapa cabang kehinaan. Metu mriko ino. Ngalor ngidul ino. Wong lek pun karek kadung nandur sifat tomak wonten di ati. Niku ngalor ngidul dek niku akan selalu dihina orang. Oh iki teko maning iki sing narik duit. Ngeten. Nggih ketika orang yang ditarik itu mempunyai kebutuhan tak seberapa. Lek wis mari ngono ndak duwe kebutuhan, insyaallah dan saya yakin panjenengan bakal ditutupi lawang karena tomaknya, karena mengharapkan sesuatu pemberian dari orang lain. Sorbanan sing gede supaya dijeluk Pak Ustad, lek mlebu nang omahe wong cekne diarani Pak Kiai, lek diarani Pak Kiai disangoni duit. Kadang sakniki usum bermodel tiang sing jasan salah jasan dasian katik surbanan beto montor nyang nang umai wong suge tengriku pura-pura menjadi kiai yang punya pesantren atau punya masjid. Begitu masuk ke dalam rumahnya maka teman yang dibawa tadi itu notono sandali sing andale sanda sing asale sandale ngadep nang omah diungkurno supaya sang kiai niku oleh mudun cekne mboten repot gampangane biar terlihat bahwa orang yang berejas itu tadi adalah kiai. Ternyata masuk ke dalam rumah dia minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Mereka itu tomak. Kok andai kata mereka enggak tomak enggak akan seperti itu. Zohiri mereka niku digawe masjid, kadang-kadang niat digawe nyambut gawe, ngisin-ngisini wong Islam, kadang-kadang tapi niki nggih. Pancen mboten nyambut gawe ya wis ngoten. Menungso niku ngoten, kurang terus. Dan pekerjaan yang seperti ini sulit akan diberhentikan. Lek mboten direm secara dadak, angel. Mereka itu akan suka bekerja dengan memakai tomaknya. Eco pancen iki. Tiang tomak niku ngrasa enake dhewe. Walau kala lamono dawuh sapa musannif mabasakot ing dawuh mabasakot. Mabasakot ora dadi dawa. Syajaratuz zulli apa wit-witane ino atau ino kang den serupakan kelawan wit-witan. Ino kang den serupakan kelawan wit-witan. Lakana moko yektine ono apa kaul aulah iku luwe utama. Jadi is idhofatil musyabbah bihil musyabbah berarti maknane la taghris badrat tamak. Ojo nandur sira badrat tamak ing tamak kang den serupakan kelawan biji-bijian. Li annalladzi krono sak temeni barang ya tasifu kang bersifatan apa ladzi bituli kelawan dawa. Wayan sya'ulan dadi cukul anil badri saking wene huwa utawi alladzi aslu syajarati iku apange iku pokoke wit-witan. Wa wasful aghsani utawi nyifati ing pira-pira pang bidzalika kelawan mengkono-mengkono tul iku bitoriki tabai kelawan dalan manut. Napa kalau ke musonib dawa mabasakot syajaratu zulli niku kok dikatakan lebih utama? Nggih, sebab li'anna alladzi yattasifu bituli karena yang bersifatan panjang itu bukan bijinya tetapi pohon yang keluar dari biji itu. Maka sebetulnya saking dawane ke musonib mabasakot badrut tamai illa ala sya' masa mabasakot sya'alsonu zulin illa ala badri tomain niki dianggap masih sedikit ada kekurangan. Yang lebih utama niku kiai musonib mboten dawu mabasakot alsonu zulin, tetapi kiai musonib mestinya dawu mabasakot syajaratu zuli. Karena kalau wiji niku kan mboten dawa, sing dawa niku wite. Lho kalimat-kalimatnya ten niki jenengi majas istiaroh. Tunggale wonten tiang menek po, aku tak menek poae. Amen menek poe ndak iso mbalan po niku bunder. Glondong dipeneki. Lek sampean menek, menek uite po. Ngoten lho. Tunggale ngoten-ngoten niku. Wa wasful asani menyifati pira-pira pangkelawan dawa dawa tul niku jenenge manut. Manut nang wit-witan. Sing asli dawa niku duduk pangi tapi wit-witane. Lapang niku krana manut nang wit-witan. Apang itu enggak akan bisa berkembang tanpa ada pohon. Dan begitu juga untuk pohon tidak akan bisa keluar kalau tidak ada benih. Tapi yang jelas benih itu tidak panjang. Yang panjang itu adalah pohonnya. Lu uwet tomak lek sampean ingu, moko sampean tutuk nang pundi-pundi sampean akan hina. Dihina orang, dirasani wong ngalur ngidul. Wah, nginun sewu. Saiki iki kiai iki duit tok. Kadang-kadang tiang ngomong ngoten. Sebetulnya orang ngomong ngoten iku keliru. Ngarani kiai duit tok niku keliru. Bab lek kiai niku asline mboten wonten sing doyan nang duit ngoten. Sing doyan nang duit niku adalah manusianya. Yang mana manusia itu enggak bisa lepas dari sifat toma. Lek asline ulama mboten. Nama ulama lho nggih. Yang berpredikat ulama, saya yakin mereka itu tidak akan toma. Yang toma itu adalah manusianya. Kita tahu ulama itu adalah manusia. Kalau namanya manusia tidak akan lepas dari yang namanya kekurangan. Kalau kekurangan ini tidak kita usahakan untuk dikurangi, harus ada usaha niku. Sebesar apapun manusia itu, sakpiro dukure pangkate menungso, pasti mereka akan punya kesalahan. Gampangane sakniki aja mek teko ning sor, senajan bupati niku sik ngentut. Lho lek wis ngentut, presiden niku lek wis ngentut ambune basin. Sakmonten ugi kelawan santri, ustadz, kiai kabeh padha duwe entut ambune nggih basin. Kalau itu tidak kita usahakan untuk kita kurangi, ya tetap akan menjalar, tumbuh dengan sehat sifat tomak niku. Nek mboten dilatih, nek dilatih insyaallah kula yakin. Tos Romo Kiai Hamid, Romo Kiai Hasani, Romo Kiai Hasani si dogiri niku sak dawane urip kepingin mati tok. Ndak kepingin dawa umur. kiai pengasuh pondok pesantren Sidogiri yang besarnya seperti itu niku ndak duwe apa-apa. Duit-duit mboten direken. Niku jenenge betul-betul mampu menjauhi sifat tamak. Mandar muka kula kali panjenengan angsal barokah Kiai Hasani, oleh barokah Kiai Hamid, oleh barokah kiai-kiai lintune. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya karam ya karam. Nggih sak derenge kula ngawon ngapunten, kula ngomong tomak ngeten niki bukan berarti saya sendiri Yazid Bustami niki mboten tomak, ya padha mawon. Mergane kula ngomong niki, kuping kula dhewe niki cek krungu. Kalau tomak itu harus dijauhi. Dadi fatoma umongko utawi sifat tomak rakus iku min a'dhamil uyubi. Setengah saking gede-gede ini piro-piro cacat. Alko di hati kang nyatakan fil ubudiyati ing dalam sifat dadi ngaulo kang den wajibaken ibadah. Fil ubudiyati ing dalam sifat ibadah kita ngisaket. Balhua balik utawi toma aslu jami il afat. Iku pokoke sekabehane piro-piro poncoboyo. Dadi sifat tomak niki adalah merupakan cacat yang paling besar di dalam beribadah, di dalam menjadi sifat kaulo, yang kaulo itu diharuskan untuk beribadah. Balhua aslu jami'il afat, bahkan sifat tomak niki adalah merupakan pokok dari semua mara bahaya yang kita alami. Sampean asale dadi wong terhormat krono tomak malah digawe dolanan wong. Uang kepeduk sampean asale sungkan, kepeduk sampean male mesem, mencep. Uang kepeduk sampean asale ngambung tangan krono sampean tomak, singkat ini ngambung male aras-arasan. Uang melbu nang omahe sampean asale wedi, sungkan krono panjenengan tiang terhormat krono tomak dadi jelak-jelukan. Ndak ndelok wong sing bersih tok sing melbu nang omahe panjenengan. Yang menjatuhkan harga diri kita itu adalah sebetulnya kita sendiri. Hormatilah orang yang lain. Hormatilah orang lain, sekalipun orang lain tidak menghormati kita. Lha kok ngoten? Karena kalau kita menghormati orang lain, itu berarti kita menghormati diri kita sendiri. Nah, lek kula ambek sampean wis tomak, berarti kita ndak menghormati diri kita, juga tidak menghormati orang lain. Al-insanu abdul ihsan. Menungso niku kalau selalu ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka dia lama-kelamaan orang lain itu akan bosan. Nah, kita pada perbuatan orang lain agar orang lain berbuat baik kepada kita enggak usah mengharapkan. Ngarepno perbuatan baik orang lain terhadap diri kita iku jenenge tomak. Yo ndak podo sih aku ambek kon. Aku kan kiai gede, kon kiai cilik. Lho ngeten niku tomak jenenge. Lek aku nyang nang omahe ku disangoni 10 juta, lek kon 500 paling. Lho niki. Niki termasuk nau'un min anwa'it tomak. Omongan sing koyok ngeten niki akan dibaca oleh orang, bahwa orang itu seperti ini. Kalau sudah dibaca orang lain, maka orang-orang itu akan tahu siapa panjenengan. Kalau sudah tahu siapa panjenengan, orang itu akan mengetahui harganya. Wuk mesak mono regane. Uang niku le ndak tahu buka rego, diterima nolah orang. Lu lek wis buka rego sebisan, apa maning sampe jojo akan tahu harganya. Ono tonggone oleh rezeki takon, direk berkat direk. Wong ndak nyambut gawe ndak ono apa kok berkat to. Orang itu boleh minta ongkos, boleh meminta sesuatu kalau itu haknya. Kayak dene karyawan demo krono bayarane ndak ditokno, mboten apa-apa. Tapi lek tiang niku ndak tahu nyambut gawe terus nyaluk. Ya padha ae karo wong mis niku. Ya perlakukanlah orang yang minta-minta itu seperti orang mis itu, Bun. Kalau bukan minta haknya sendiri. Kalau minta hanya sendiri ya enggak apa-apa. Koyok madrasah, sekolahan, niku njaluk nang pemerintah supaya dibantu pembangunane. Maka bagi pemerintah ndak punya hak untuk menghalangi permintaan masyarakat. Karena masyarakat itu tidak tomak. Kenapa dikatakan tidak tomak? Karena itu haknya sendiri. Lho pemerintah niku sebagai koli, kepala dinas barang niku koli kabeh niku kudu nuruti kekarepane masyarakat, tapi nggih mboten pokok-pokok nuruti. Sesuai dengan hasilnya rapat, sharing karo anggota dewan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Njaluk nang pemerintah koyo ngoten jenenge duduk tomak. Lek njaluk nang cara pribadi tomak niku jenenge. Kalau untuk pribadinya minta kepada orang lain, mengharapkan pemberian dari orang, Niki jenenge tamak, ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Tamak jenenge. Menungso niku tidak perlu diperlakukan baik oleh manusia. Yang perlu untuk memperlakukan baik kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Napa kok ngoten? Nggih, kranten perbuatan baik manusia itu akan menimbulkan penyakit. Kalau perbuatan baik Allah kepada kita akan menjadi obat. Contoh, menungso niku lek pun selalu diunjung ujungno, selalu dihormati, maka manusia itu sedikit banyak di ati niku bakal wonten sifat sing jenenge takabur. Sece lek sing ngurmati niku Gusti Allah. Lek sing ngurmati Gusti Allah, kita tanpa ada perasaan takabur. Mengapa demikian? Krono kita ndak kroso saking sinten-sinten dikei donya nang Gusti Allah. Alhamdulillah. Mboten ketok wong sing ngurmati. Yang menghormati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lho kok ana wong dikei kekayaan nang Gusti Allah, dikei titel nang Gusti Allah, dikei jabatan nang Gusti Allah. Kok sik sombong krono peparingi Gusti Allah, ya saking kenemenen. Lek dikei menungso, dihormati menungso, kula yakin ana di ati niku. Gila. Aku dikei sakmene. Kon kei piro sakmene? Panjenengan siji kon ambek aku. Wong kon anake wong dodolan tempe, nun sewu. Wong kon niku anake wong ngene, aku ngene. Ngene-ngene niki sing garakaken kula kali panjenengan cidhek dateng sifat tamak. Kalau sudah pernah diberi satu kali, maka akan lengket minta lagi, minta lagi, minta lagi dan seterusnya. Terus kangge nopo kula kali panjenengan ngumpul-ngumpulno? Lek bebek, gimana muka tambah bebek. Hisape kece dan tambah bebek. Niku tamak. Li annahu krono sak temene tamak mahdu ta'alluqin binnas. Iku murnine gumantungan binasi kelawan menungso. Jadi sifat tomak niku murni tergantung kepada orang lain. Niku jenengi tomak. Murni bergantung diri kepada orang lain itu namanya tomak. Selalu mengharapkan perbuatan baik orang lain. Niku jenengi tomak. Waktimadin alaihim lan waltijain lan ngungsi ilaihim maring nas. Niku adalah bagian saking sifat tomak. Hanya berpegangan kepada manusia. Singkatene negor koncone wedi, wedi ndak dikei keuntungan. Ono nun sewu pejabat salah. Orang-orang yang dekat dengan dia singkatene negor wedi, kuatir ndak dikei proyek. Niku jenenge bagian daripada tamak. Dia akan selalu menggantungkan kehidupannya yang makmur kepada manusia, tidak kepada Allah. Lek wis tamak koyo ngeten, maka apapun yang dilakukan oleh jeragannya salah utawa mboten, wong niku tetep meneng. Pokok sing penting awake dhewe wareg. Niki adalah bagian daripada tamak. Makanya dikatakan tadi at-tamak niku adalah aslu kulli khotiatin, aslu jami'il afat. Pokok dari segenap mara bahaya, bencana di donya niki asline teko tamak. Kalau tidak tamak kula yakin mboten. Dengan tamak manusia tidak akan berbuat apa-apa. Kepingin dikei niko, akhirnya nang wong sing kudu ngekei niku kudu apik terus. Lek elek nak dikei, lek ketakutan yang seperti ini akan merambat pada wataknya untuk tidak berani negur orang yang berbuat salah. Lu lek wis dakwani negur wong sing berbuat salah, maka dia akan ikut dalam kesalahannya. Lek wis ikut dalam kesalahannya, berarti dia membiarkan barang batil terjadi dengan merajalela. Karena ketakutannya. Wedi ne krana wedi ndak dikeki apa-apa. Lho wedi ndak dikeki apa-apa niku jenenge tamak, Pak. Ing mongko kula kali panjenengan sebagai orang Islam menerima perintah saking Allah kulil haqqo walau kana muron. Katakan hal yang benar sekalipun pahit dirasakan. Lho niki intine hadis ini adalah memerintahkan kepada kita, kita agar tidak tamak. Jangan sampai kita itu mau diatur orang yang salah. Jangan sampai kita mau diatur orang yang dorongannya hanya ingin mengharapkan balasan imbalan. Lu niki lu krono tamak. Eh nun sewu. Zaid pamane wonten ten kantor sebagai kepolo. Umar niku anak buahe. Si Umar niki nang Zaid dikei niki. Dikei niki tujuane sing Zaid supaya lek Zaid ngelakoni salah Umar niki mboten lapor. Lah sing Umar nggih ngoten, katene nglaporno keelekane Zaid, kuatir ndak dikeki maning. Kepingin terus dikeki sing jenenge Umar niki. Ini adalah bagian daripada tamak. Dengan adanya tamak dia takut melamporkan kesalahan. Lek wis takut melaporkan kesalahan, maka semuanya akan diterima dengan tenang-tenang, tanpa ada resiko apa-apa. Dia berbuat tidak akan melaporkan kesalahan hanya karena tamak saja. Wa ubudiyatin lahum, dan sifat tamak itu murni menjadikan kita adalah hambanya manusia, bukan hamba Allah. Lah lek wis diatur menungso, berarti itu adalah hambanya manusia. Lek pun diatur koncone, berarti dia adalah hambanya konco. Lek wis diatur atasannya, berarti dia hambanya atasannya, bukan hambanya Allah. Duduk kawulane pangeran. Kalau sudah diatur oleh kesenangan, maka dia hambanya kesenangan. Diatur duit, hambanya uang. Diatur kepentingan, hambanya kepentingan. Ibadah, bohong. Ojo ngomong ibadah lek koyo ngoten. Diguyu-guyu sampean nang kodhok. Manusia hidup di dunia ini adalah hambanya Allah. Karena hambanya Allah, monggo kula kali panjenengan nuruti perintahe Gusti Allah. Ojo nuruti perintahe sak liyane Gusti Allah kalau perintah itu bertentangan dengan perintahnya Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Juragan kita memerintahkan untuk meninggalkan sholat. Maaf, jangan diikuti perintahnya juragan sing koyo niku. Allah melarang kita untuk mencuri. Sing juragan memerintahkan kita untuk mencuri. Sampean kate melok sopo, sak karepe sampean. Lek sampean kepingin akeh isine neraka, ya monggo. Lek kula mbek sampean kepingin titik isine neraka, ya monggo, terserah panjenengan ki ambek. Saestu kula niki mboten niat ngandani panjenengan. Kula niku mek sekedar muni mawon niki. Muni. Wong kula niki duduk napa-napa. Nggih mek sekedar ngunekno isine kitab. Kula bukan orang yang berwenang, mek kula muni panjenengan mau nderek nggih monggo. Mboten nderek dalem mboten napa-napa. Kula nggih mboten perasaan, kula ya mboten pegel. Cuma aturan yang baik itu insyaallah kaya ngeten niki wau. Nek jarene Gusti Allah sampean dikongkon ngulon ana ngejangetan. Berarti sampean ndak gelem. Lek melok ngetan berarti sampean ndak gelem nang swargane Gusti Allah. Allah ngongkon sampean ngulon. Ana kancane ngejak ngidul, berarti sampean katene nang neraka. Mboten gelem melok ajakane Gusti Allah, padahal sudah jelas wallahu yad'u ila dari salam. Allah akan selalu ngajak kula panjenengan datang swarga panggenane keselamatan. Mila mandar muga napa ingkang dalem aturaken menika saged ta wonten manfaate. Khususe kangge kula dhewe, kangge kanca-kanca sing purun. Sing boten purun mandar mugi dipun paringi purun teng Gusti Allah. Sing atine ndak jembar nerima omongan-omongan iki wau, mandar mugo diparingi jembar nang Gusti Allah. Sing sik durung sadar mandar mugo dipun paringi sadar. Sing dereng waras mandar mugo enggal diparingi waras. Karena yang bisa merubah watak kita semua, sing iso ngowahi kelakuan kula sampean, mboten wonten malih kejaba Allah Subhanahu wa taala. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, salalu putih kula nyun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.